Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزكم الله. الحمد لله untuk sekian kalinya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ibadah yaitu talabul ilm. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Tawaqafna fil muhadarah al-madiyah wa qara'na al-hiwar. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca potongan dialog. Dan insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pada bagian latihan-latihannya. Akan tapi sebelum kita mulai, ana ingatkan kembali kepada seluruh ikhwan, baik yang di studio maupun yang di rumah, agar tidak bosan-bosannya terus mengulang-ulang pelajaran, murajaah. Ana yakin sudah cukup banyak, bisa jadi mungkin ratusan mufradat, ratusan kata yang sudah kita pelajari. Maka penting untuk terus mengingat makna-makna mufradat tersebut dengan cara murajaah dan mengulang-ulang kembali pelajaran. Baik, ikhwan wa akhwat, sebelum kita masuk ke latihan, kita ingin sedikit murajaah bagian hiwar. Qabla an nastamir, sebelum kita lanjutkan, nuridu an nuraji awalan ad-dars al-madi. Sebelum kita lanjutkan, kita akan mengulang kembali atau murajaah sedikit pelajaran yang lalu, yaitu dialog al-hiwar bainal mudarris wa Muhammad. Al-hiwar bainal Muhammad wal mudarris, dialog antara al-mudarris, guru, dengan Muhammad. Bagi antum yang berada di rumah, dapat segera mempersiapkan buku dan alat tulis untuk menulis kiranya yang penting untuk dicatat. Taib, istami' jaydan. Mana istami' jaydan ya ikhwan? Dengarkan baik-baik. Istami' jaydan. Al-baytu minal bayti. Al-baytu minal bayti. Al-masjidu ilal masjidi. Al-masjidu ilal masjidi. Ana ingatkan sekali lagi, mengapa al-baytu di sini berubah harakatnya menjadi kasrah ketika didahului oleh min? Ikhwan di studio masih ingat? Karena min dan ila serta dua huruf sebelumnya yaitu fi dan ala berfungsi untuk memajrurkan isim setelahnya. Berfungsi untuk memajrurkan isim setelahnya, memajrurkan kata benda setelahnya. Dan di antara tanda-tanda kata benda tersebut majrur adalah kasrah. Minal bayti. harokat huruf terakhir menjadi kasrah minal bayti karena ada min. Kemudian al-masjidu ilal masjidi, harokat huruf dal yang terakhir di kasrah karena adanya apa Yohan? Adanya huruf ila. Taib, istami' jayidan. Ana akra al-hiwar al-an. Dengarkan baik-baik karena ana akan baca dialognya sekarang. Min aina anta? Min aina anta? Ana min al-Yaban. Ana min al-Yaban. Wa min aina Ammarun? Wa min aina Ammarun? Huwa min as-Sin. Huwa min as-Sin. Wa min aina Hamidun? Wa min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Undur safha 23. Lihat halaman 23 lanjutannya. Huwa min al-Hindi. Aina Abbasun? Aina Abbasun? Kharaja. Kharaja. Aina dhahaba? Aina dhahaba? Dhahaba ila al-mudir. Dhahaba ila al-mudir. Wa aina dhahaba Aliyun? Wa aina dhahaba Aliyun? Dhahaba ila al-mirhadi. Dhahaba ila al-mirhadi. Tayyib, al-an istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Ma ma'na istami' thumma karir ya ikhwan? طيب هيا جميعا انتم جميعا البيت من البيت البيت من البيت المسجد الى المسجد المسجد من المسجد المسجد الى المسجد المسجد الى المسجد من اين انت من اين انت انا من اليابان انا من اليابان ما معنى يابان يا اخوان اليابان جبان ومن أين عمار ومن أين عمار ومن أين عمار ومن أين عمار هو من الصين هو من الصين هو من الصين هو من الصين ما معنى الصين صين طيب ومن أين حامد ومن أين حامد ومن أين حامد ومن أين حامد هو من الهند هو من الهند هو من الهند هو من الهند أين عباس أين عباس أين عباس أين عباس خرج خرج ما معنى خرج يا إخوان خلوار طيب أين ذهب أين ذهب ذهب إلى المدير ذهب إلى المدير وأين ذهب علي وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. ذهب إلى المرحاض. طيب أنا يقين أنا أعتقد أنكم إن شاء الله فهمتم المعنى. أنا يقين أنتم semuanya paham maknanya karena قرأنا هذا في المحاضرة الماضية. Sudah kita baca di pertemuan lalu. Alaysa kadzalik? Bala. Kalau anda tanya alaysa kadzalik itu maknanya alaysa kadzalik bukankah begitu? Antum sudah paham maknanya bukankah begitu? Jawabannya kalau iya Bala. Bala. Taib. Tapi tidak mengapa. Ana minta beberapa ikhwan untuk baca lu yang lain. Coba tolong diterjemahkan. Taib antum ya akhi. Anta ya akh imam. Ikhra. Al-baytu. Minal bayti. Al-masjidu. Ilal masjidi. Taib. Min aina anta. Taib, yang lain menerjemahkan. Min aina anta. Mana min aina anta ya ikhwan? Dari mana kamu? Jawab, teruskan. Ana minal Yabani. Sekali lagi, akhi. Ana minal Yaban. Ana minal Yabani. Maratana khuras, sekali lagi, imam. Ana minal Yabani. Taib. Saya dari Jepang. Taib. Istamir. Wa min aina Ammar. Sekali lagi, wa min aina. Wa min aina Ammarun. Terjemih ya kawan. Dan dari mana Ammar? Taib, istamir. Huwa minasin. Dia dari Cina. Dia dari Cina. Taib, istamir. Wa min aina Hamidun. Dan dari mana Hamid? Naam. Istamir. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Naam. Aina Abbasun? Di mana? Abbas. Abbas. Khoroja. Keluar. Keluar. Taib. Aina Zahaba? Dan kemana keluarnya? Nah, kemana perginya? Kemana perginya? Taib. Zahaba ilal mudir. Zahaba ilal mudiri. Zahaba ilal mudiri. Naam. Dia pergi ke? Pergi ke rektor. Rektor. Taib. Wa aina zahaba Aliun? Dan kemana keluarnya Ali? Perginya Ali. Naam. Zahaba ilal mirs. Zahaba ilal mirhadi. Botnya antum sekali lagi. Zahaba ilal mirhadi. Zahaba ilal mirhadi. Taib. Dia pergi ke WC. WC. Taib. Barakallahu. Terakhir, ikra anta ya akhil karim. Anta ya syekh, ikra. البيت من البيت. نعم. المسجد إلى المسجد. نعم. من أين أنت؟ أنا من اليابان. ومن أين عمار؟ هو من الصين. صين يا أخي. جينا. طيب. ومن أين حامد؟ هو من الهند. أين عباس؟ خرج. أين ذهب؟ ذهب إلى المدير. ما معنى المدير؟ طيب استمر. وأين ذهب علي؟ ذهب إلى المرحاض. طيب بارك الله فيكم. طيب نستمر. كيف تلميذكم؟ تمارين. تمارين. ما معنى تمارين؟ لاتيان. لاتيان. تمارين جمع. جمع من؟ جمع دري. تمرين. تمرين. طيب أجب عن الأسئلة الآتية. أجب. ما معنى أجب؟ جواب. جواب. عن الأسئلة. عن عن داري الأسئلة. سؤال. سؤال. الأسئلة جمع داري بدا سؤال. الأسئلة. سؤال. سؤال. الآتية. الآتية. بريكوت. بريكوت. جواب. داري سؤال. سؤال. بريكوت. فهمتم المطلوب؟ أنتم فاهم يعني مين تا؟ فهمنا إن شاء الله. طيب من أين أنت؟ من أين أنت؟ الجواب يا إخوان. أنا من أنتم؟ أي من أين أنت؟ أنا من الإندونيسية. أنا من إندونيسية. أنا من إندونيسية. أطيع علي؟ من أين أنت؟ أنا من بكاسي. أنا من بكاسي ممكن. أنا من بكاسي. من أين أنت؟ Jawabannya bebas. Min aina anta? Ana min Babakan. Anta min Babakan, masyaallah. Taib. Fahimtum insyaallah hamil soal, ha? Antum paham soalnya. Taib, itsnan. Soal tsani, itsnan. A anta? Antum lihat di situ ada dua hamzah. A anta? A anta min al-Filipini? A anta min al-Filipini? Faham tu soal, ya akhi? Nah. Nah. Terjemah awalan, terjemahkan dulu. Ma mana anta min al-Filipini? Apakah kamu dari Filipina? Apakah kamu dari Filipina? Jawab. Anta fadal ya akhi. La ana min Indonesia. La ana min Indonesia. Tayyib. Ada soal jawaban lain? Anta min al-Filipini, anta ya akhi? Naam, ana min Filipin. Masyaallah. Naam, ana min al-Filipini. Tayyib. Salamata. ثلاثة. السؤال الثالث. السؤال الثالث. من من الصين؟ من من الصين؟ ترجم أولا. ترجم أولا. من من الصين؟ siapa dari China? Jawabannya sesuai dengan dialog. Man yujib. Siapa yang jawab? Ammarun min الصين. Ammarun min الصين. طيب. من أين حامد؟ من أين حامد؟ حامد من أين يا إخوان؟ من الهندي. حامد من من الهندي. حامد من الهندي. طيب ما معنى الهند؟ هندية. نعم. طيب يا أخي أين ذهب عباس؟ أين ذهب عباس؟ أين ذهب عباس يا إخوان؟ ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. ذهب إلى المدير. ستة. نمر نم. أذهب أفن. أذهب علي. أذهب علي إلى المدير. Azhaba Aliun ilal mudiri. Terjemah awalan? Terjemahkan dulu. Taib. Taib. Ada jawab? La. La. Zahaba ilal mirhab. La. Aliun zahaba ilal mirhabi. Mana ilal mirhabi, ya kawan? WC. Taib. Ana as'al wahidan fa wahidan. Ana tanya satu-satu. Yang siap. Tafadhal anta ya anta awalan, ya akhi. As'al awal, min aina anta? Ana min al-Filippin. Anta ana min al-Filippini. Tayib. Mungkin? Tayib isnan. A anta min al-Filippini? La, ana min al-Malang. Anta ana min? Malang. Min Malang. Tayib, la bas. Salasa. Man min al-Sini? Man min al-Sini? La. Man, mana man ya akhi al-Kirim? Mana man? Siapa? Man min al-Sini? Siapa dari Cina? Taib, al-jawab. Ammar. Ammarun min as-Sini. Taib. Ana minta jawaban lengkap. Ammarun min as-Sini. Ammarun min as-Sini. Naam. Irfa as-saut ya, keraskan suaranya. Taib. Rakam kam? Rakam 4. Nomor 4. Min aina Hamidun? Anta ya akhir kirim. Ya, imam. Siapa? Mana man? Min. Min aina Hamid? Mana min? Dari mana Hamid? Dari mana? Dari mana Hamid? Dari mana Hamid? Dari mana Hamid? Al jawab. Hamidun min al-Hindi. Hamidun min al-Hindi. Ahsant. Hamidun min al-Hindi. Nah. Khamsa anta ya akhi? Aina? Nah. Aina dhahaba Abbasun? Naam. Al jawab. Di mana perginya Abbas? Nah, jawab. Mirhadi. Zahaba. Zahaba ila Mirhadi. Zahaba ila Mirhadi. Sahih ya kawan, sahih? La. Sahih? Ha? Khata. Khata. Salafi. Abbasun zahaba ila Mudiri. Siapa yang pergi ke al Mirhad? Man zahaba ila Mirhad ya kawan? Ali. Ali zahaba ila Mirhad. Laysa Abbas, bukan Abbas ya. Baik, 6. أذهب علي إلى المدير؟ أذهب علي إلى المدير؟ أنت يا أخي أنت في الزاوية؟ لا أذ... ذهب علي إلى المرحاض. نعم لا ذهب علي إلى أحسنت الجواب صحيح. طيب ممكن setelah ini kita akan fadal bagi para pendengar yang ingin ya, bagi ikut. Para pendengar yang ingin ikut berinteraksi untuk bisa menghubungi di 823-6543 silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini di mana? Dari Ibu Endang. Bu Endang, hal innaki kitabun? Nah, Masya Allah. Anak dan apa tadi, Bu Endang? Punya kitab. Apakah Ibu punya kitab? Taib, ya. Jawab, naam, sah, Masya Allah. Taib, Idan, kalau begitu, Ana bertanya, Ibu Endang menjawab. Siap, Bu? Siap, Ustaz. Taib. Rakam wahid, nomor satu. Min aina anta? Ana min solo. Masya Allah. Bina min salah. Taib. Ifnun. Nah. Suara mana anta? Lagas. Lagas. Salah bas. Maafi masyilah. Maafi masyilah. Min aina anti lah bas. Taib. A'anti. A'anta min al-Filippini. A'anta min al-Filippini. La. Ana min solo. La ana min solo. Taib. Istiqamah dengan solanya nih. Man min al-Sini. Salah tak? Man min as-Sini? Ammarun min as-Sini. Ammarun min as-Sini, taib. 4. Min aina Hamidun? Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi, ahsant. 5. Aina zahaba Abbasun? Zahaba ila al-Mudir. Zahaba ila al-Mudiri. Al-akhir, terakhir, ibu. Azahaba Aliun ila al-Mudiri? La. La. Zahaba... ila ila ya zahaba ila mirhabi. Ahsanta, barakallahu fikum, jazakallahu khair, syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Baik, silakan di belakang Ibu Endang di Taman Cilangsi ya, tadi ya. Di 823-6543. Kita angkat kembali, Ustaz. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Dengan siapa, Pak? Di mana? Dari Abdul Syukur ini. Dengan siapa? Abdul Syukur. Abdul Syukur, di mana? Riyad. Taib. Taib, ana aqra' as-su'al. Ana akra as-su'al, ana berikan pertanyaan. Siapa? Ya. Taib Wahid, min aina anta? Ana min Indonesia. Ana min Indonesia, mumtaz. Ithnan, a'anta min al-Filippini? A'anta min al-Filippini? Naam. Bagaimana Pak Abdul Syukur jawabannya sekali lagi? Ana min Bekasi. Ana min Bekasi. Ada satu kata yang kurang, Pak. A'anta. Ah, jawabannya? La. La. Sekali lagi, la. La. Ana? Ana. Min? Min Bekasi. La, ana min Bekasi. Baik. Salata. Man min as-Sini? Man min as-Sini? Ammarun min... Min as-Sini. Ammar min as-Sini, mumtaz. Bagus. Arba'a. Empat. Min aina Hamidun? Min aina Hamidun? Hamidun ilam rahad. Min. Pak Abdul Syukur. Min. Min aina. Mana min aina? Dari mana? Dari mana Hamidun? Hamidun ila... Hamidun min. Jawabannya Hamidun min. Hamid dari mana, Pak? Min Indonesia. Hamidun, la. Anak kita jawabannya dengan jawaban di dialog, Pak. Di dialog, Hamidun dari mana? Min aini Hamidun dari mana? Hamid. Di dialog, bagaimana jawaban di dialog? Hamidun minal Hindi. Hindi. La, Hamidun minal Hindi. Taib. Di dialog di atasnya, Pak Abdul Syukur. Di dialog di atas itu ada jawabannya di situ. Baik. Khamsah. Aina zahaba Abbasun? Aina zahaba Abbasun? Diterjemahkan dulu, Pak Abdul Syukur. Kemana perginya Abbas? Al-jawab. Jawabannya? Abbasun. Abbasun. Abbasun. Ila. Zahaba. Zahaba. Ila masjid. Abbasun zahaba ilal masjid. Jawabannya dari segi kalimat sudah benar, Pak Abdul Syukur. Tapi ana minta jawabannya dari dialog di atas, Pak. Dialog di atas pertanyaan. Di situ ada jawabannya. Iya, iya. Baik, Pak. Faham, Pak? Paham, Pak? Iya, iya. Sekali lagi. Gini, saya ini. Baru ini jadi susah. Labas. Tidak apa. Alhamdulillah. Sudah muhawalah tayyibah. Sudah usaha yang baik ini. Alhamdulillah. Pak Abdul Syukur. Sekali lagi Pak Agus. Pak Abdul Syukur. Jangan patah semangat, Pak. Siapa? Ya. Baik. Terakhir. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Azhaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke mudir? Ke kepala sekolah? Jawabannya? Naam. Zahaba Aliyun ilal mudiri. Al-jawab kalau di dialognya Pak Abdul Syukur, la. Karena Aliyun zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke WC, Pak, bukan ke mudir. Tapi syukur Pak Abdul Syukur. Jazakallah khair. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Pak Abdul Syukur di Priok, ya. Alhamdulillah. Tetap semangat, Pak. Dan bagi telepon yang lain, silakan bagi pendengar yang ingin berinteraksi langsung di 8236543. Kita angkat kembali, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umi, di mana? Umi Ihsan di Keranggan. Ya, baik. Umi Ihsan? Iya. Indah ke kita, insya Allah? Iya, sir. Taib. Ikra as-su'al wajib. Ikra as-su'al wajib. Iya. Min aina anta? Naam. Ana min Sulawesi. Ana min Sulawesi mungkin. Taib. Anta min Filipin? La, ana min Indonesia. Taib. Man min as-Sini? Ammarun min as-Sini. Mumtaz. Man aina Hamidun? Maratan akhra, sekali lagi. Man min aina Hamidun? Naam. Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi, jayid. Aina zahaba Abadun? Zahaba ila al-mudiri. Zahaba ila al-mudiri, mumtaz. Al-akhir. Zahaba aliyin ila al-mudiri. Naam, al-jawab. Zahaba aliyin ila al-mirhadi. Mumtaz, barakallahu fikum. Syukran, jazakillah khair. Baik, jazakillah khair kepada Mu'ihsan di Keranggan. Satu lagi penelpon kita tunggu di 8236543. Sudah ada yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Ukhti Khadijah. Di mana? Di Bekasi. Baik. Di Bekasi. Teh Ukhti Khadijah, indah ke kita, insyaAllah. Nama indi, Ustaz. Ma indah, kita iblah bas. Yana soal, soal min kitab wa jawab hur. Jawabannya bebas. Ukhti Khadijah siap? InsyaAllah. Taib. Min aina anti? Ana min Syamis. Anti min Syamis, taib. A anti min al-Filipini? La, ana min Syamis. Taib, labas. Man min al-Sini? Amarun min al-Sini. Taib, labas. Masya Allah. Min aina Hamidun? Hamidun min al-Hindi. Taib, Masya Allah. Anti habibti, ya? Aina dhahaba Abbasun? Abbasun dhahaba. La arif usada. La arif usada. Jawab akhir. Jawaban bebas. Tafadhal. Tidak harus sesuai dengan buku. Aina dhahaba Abbasun? Abbasun dhahaba min al-madrasah. Dhahaba eh? Dhahaba ila. Dhahaba ila? Ila al-madrasah. Mumtaz. Taib. Al-akhir. Terakhir. Adhahaba Aliyun ila al-mudiri? Naam, zahaba minal mundiri. Zahaba ila ya. Naam, zahaba, sekali lagi. Naam, zahaba ila mundiri. Taib, barakallah fikum. Syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Mungkin ada sedikit, itu saat, apa namanya, tambahan berkaitan tentang zahaba ila dan min. Zahaba min, taib. Taib, kalimat min, saya yakin semua paham, mana min? Dari. Dari. Ila? Ke, berarti kalau zahaba min, hah, mana zahaba min? Pergi dari. Pergi dari, artinya keluar. Kalau zahaba ila, dia sedang menuju kemana? Dia sedang menuju ke kemana? Lantuk? Di sini zahaba min atau zahaba ila soalnya? Zahaba ila. Zahaba ila. Baik, jawab tentu zahaba ila. Barakallah. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Latihan kedua. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Fahimtum insyaAllah al-matlub. Antum paham yang diminta? Yang diminta apa di sini? Fahimtum? Nah, ikhwan. Fahimtum insyaAllah? Sudah malam ngantuk seperti ini. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baik. Ah, mi anta ya, minka. Dari antum yang pertama kali. Terus al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Kenapa bukan al-ghurfati ya, ikhwan? Karena tidak ada huruf ila dan tidak ada huruf al-harful jar. Baik, mumtaz. Baik, istamir. Anta ya, akhir karim. Ustaz, tafadhal. Min al-ghurfati. Min al-ghurfati. Kenapa min al-ghurfati bukan min al-ghurfatu? Karena ada min. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, istamir. Anta ya, akhi? Min al-hamami. Min al-hamami. Min al-hamami. Tayyib, antum jelaskan sedikit tasdid di mimnya. Min al-hamami. Min al-hamami. Karena kalau antum tidak beri tasdid, dia berubah maknanya menjadi? Merpati. Merpati, hamam. Al-hamami itu artinya merpati. Al-hamam, ini beda. Istamir ya, akhi? Masmuk? Anta ya, akhi? Naam, al-mirhadi. Al-mirhadi, ya ikhwan? Al-mirhadi. Al-mirhadi. Limada al-mirhadi? Karena tidak ada huruf min. Tidak ada, dia berdiri sendiri. Tidak ada min, tidak ada ila, tidak ada fi, maka harakatnya dhammah. Ah, istamir ya, akhi? Istamir? Al-mirhadi. Ilal-mirhadi, tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, fadal ya, akhi al-karim? Al-yabanu. Sekali lagi? Al-Yabanu. Ahsant, barakallah. Taib. Al-Filibbini. Al-Filibbini, taib. Minal-Hindi. Minal-Hindi, taib. Al-Akhir. Ila-Sini. Ila-Sini, barakallah fikum. Taib, alaan ikhra' waktub. Ikhra' waktub. Ana minta mana min antum yang aktif. An fadal yakh minkum. Ayo. Ikhra' waktub. Mana ikhra' waktub? Baca dan tulis. Baca dan tulislah. Ana minta antum baik yang ada di studio maupun yang di rumah. Mudah-mudahan ana husnuzan antum semua menulis apa yang diminta di situ. Fadal istamir. Ayo. Fadal ya, akhi. Min aina Fatimah? Naam. Fatimatu wa Fatimatun? Min aina Fatimatu? Mumtaz, taib. Al-jawab ya akhi? Hiya minal Hindi. Hiya minal Hindi, taib. Istamir, teruskan. Ah. Dan mudir kharajal mudarris minal fasl. Kharajal mudarrisu minal fasli. Antum lihat harakatnya. Kharajal mudarrisu minal fasli. Ah, ana minta semua harakatnya dihidupkan. Fantom. Taib, istamir. Zahaba at-tajiru ila dukkani. Nah, ya, sekali lagi. Martin Okra. Zahaba at-tajiru ila dukkani. Ila dukkani. Zahaba at-tajiru ila dukkani. Ahsant. Barakallahu fiik. Terjem awalan. Terjemahkan dulu. Nah, antum ya, yang tadi baca. Fadal, diterjemahkan. Nah, baca harus paham mananya. Nah. Pedagang. Guru? Ah, at-tajir mana at-tajir ya? Pedagang pergi ke toko. At-tajiru pedagang. Taib. Ana minta antum murajaah, sering murajaah. Taib. Istamir. Istamir fijan. Nah, istamir ya akhil karim. Taib. Kalau bukan ini antum, tabar. Kharaja Hamidun minal ghurfati wajahaba ila hamami. Mumtaz, muhawalah taib, usaha yang bagus. Sekali lagi akhi, murahkan akhara. Sekali lagi. Kharaja Hamidun minal ghurfati wajahaba ila hamami. Mumtaz. Hal ta'allamtu al-arabiyya min qabl? Antum pernah baca bahasa Arab sebelumnya? Ya, sedikit. Sedikit kita ya, masya Allah. Taib, anta ya akhi, fadal ya akhi. Fadal ya akhi al-kirim, istamir. Ah. Man kharaja minal fasli. Naam, jayid. Al-jawab, istamir. Kharaja talibu minal mudarris. Mudarris. Kharaja. Kharaja talib. Kharaja talibu. Kharaja talibu minal مدرس صحيح يا اخوان مدرس لا انت يا اخي انت يا اخي تفضل يا اخي خرج الطالب من المدرس لا يا اخي الكريم وقعت في بئر طيب تفضل يا اخي الكريم انت يا اخي خرج الطالب من المدرسة وذهب الى السوق نعم خرج الطالب من المدرسة Kalau antum mahmanya tidak mungkin antum baca mudarris. Kharaja mana kharaja? Keluar. Keluar. Siapa yang keluar? At-talibu. Mana at-talib? Murid keluar min dari minal mudarrisi? La, minal madrasati. Wa dhahaba ila suq. Ana minta antum baca dengan pemahaman. Ah, antum yang murajaah, akhi. Antum yang murajaah. Terlihat antum jarang murajaah ini. Istamir antum, akhi. Antum ya, Bang. Khadijatu min as-sini. وخالد من اليابان وخالد وخالد وخالد من اليابان أحسنت بارك الله فيك طيب المعاني لهذه الكلمات مفهومة مفهوم إن شاء الله مفهوم معنى dari kalimat-kalimat ini paham semua السوق ما معنى السوق ما معنى السوق السوق السوق pasar سوق السوق artinya pasar طيب Tetap naftah majali al-mustami. Saya kepada para pendengar yang ingin ikut berinteraksi, antum bisa menghubungi di 8236543 dan kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullah. Dengan siapa Umi di mana? Umu Abdul Aziz. Di mana Umi? PTSC. Baik. Umu Abdul Aziz, ya. Indah ke kita? Naam Ustaz. Baik. Uridu ana uriduki an taqra at-tamrin ats-tsani. Tafadhal. Fahimti? Nah, apa Ustaz? Fahimti? Fahimtu. Taib, tafadhal. Min aina Fatimatu? Naam. Hiya min al-Hindi. Hal tamrin ats-tsalits, ini latihan ketiga. Ana uriduki an taqra at-tamrin ats-tsani, latihan kedua. Ah, di atasnya sedikit. Al-ghurfatu. Naam. Al-ghurfatu. Naam. Min al-ghurfati. Taib. Min al-hammami. Mumtaz. Al-mirhadi. Ah? Al? Al-mirhad. Al-Mirhadu. Nah, bin wadah Al-Mirhadu. Bukan. Tidak ada huruf jarnya. Taib, ya berdiri sendiri. Taib, istimir. Ilal-Mirhadi. Nah, di situ baru dia kasrah. Tafadhal, istimir. Al-Yabanu. Al-Yabanu. Al-Yabanu. Taib. Minal, Al-Filibini. Taib. Minal Hindi. Nah. Ila sini. Ila sini, mumtaz. Barakallahu fikum. Cukup, yakfi? Ya, yakfi, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Ummu Abdul Aziz, ya. Jazakallah khair. Taib di belakang Ummi, di belakang Abdul Aziz, silakan di 823-6543. Bagi para pendengar yang lain, nanti bisa berinteraksi langsung di 823-6543. Dan mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan, Ustaz, yang mungkin bisa dijawab. Taib. Taib, kita angkat dulu, sudah masuk. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Umi di mana? Umi Arena Cibitung. Baik. Umi Arena, inna kitab insyaallah. Ada. Taib. Iqra at-tamrin ats-tsalits. Iqra wa aktub. Min ayna Fatimatu? Min ayna Fatimatu? Naam. Hiya min al-Hindi. Jayyid. Kharaja al-mudarrisu. Disambung Umi. Kharaja al-mudarrisu min al-fasli wa dhahaba ila al-mudiri. Masyaallah. Istamir. Dhahabat tajiru ila dukani. Naam. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Mumtaz. Istamir. Man kharaja minal fasli kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ilal suqi. Naam. Khadijatu minas sini wa Khalidun minal yabani. Masya Allah. Hal fahimti mada qara'ti? Hal fahimti mada qara'ti? Paham ini yang dibaca? Paham insya Allah. Baik, barakallahu fiik. Cukup yakfi, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kembali satu penelpon di 823-6543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi di mana? Dengan Ummu Akmal. Ummu Akmal. Baik, Ummu Akmal, indah ke kitab? Kholas. Kholas, mana kholas? Anak tanya indah, ah, sudah apa? Sudah punya bukunya? Sudah. Taib, barakallahu fiik. Taib. Iqra at-tamrin ats-tsani. Ats-tsani. Ats-tsani. Yang kedua, itsnan. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Nah, yang di atas. 24. Oh, yang Taib, istamir. Ya. Al-ghurfatu. Naam. Min al-ghurfati. Taib. Min al-hammami. Naam. Al-mirhadi. Al-mirhadi. Al-mirhadu. Oh, al-mirhadu. Naam. Al-mirhadu. Naam. Ilal mirhadi. Taib. Al-yabani. Al-yabanu. Taib, istamir. Al-Filibbinu. Taib. Minal Hindi. Naam. Ila Sini, mumtaz. Barakallahu fiik. Cukup, jazakallahu khair. Syukran, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, satu penelpon kembali di 823-6543. Kita terima, Ustaz. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, Pak? Di mana? Dengan Toto dari Ciracas. Pak Toto, ya? Iya. Ya, di Ciracas, Taib. Taib. Pak Toto? Ya. Indah ke kita, Bu? Naam. Taib. Iqra at-tamrin ats-tsalits. Ya. At-tamrin ats-tsalits. Iqra wa aktub. Naam. Tafadhal. Min ayna Fatimatu? Naam. Hiya min al-Hindi. Naam. Kharaja mudarrisu min al-fasli wa zahaba ila al-mudiri. Taib. Zahabat tajiru ila al-dukkani. Kharaja Hamidun min al-ghurfati wa zahaba ila al-hammami. Taib. Min kharaja min al- La, laysa min. Min kharaj. La. Min umman. Man kharaja min al-fasli. Nah, ait ya, akhi, sekali lagi. Man kharaja min al-fasli. Taib, istamir. Kharaja talibu min al-madrasati wa dhahaba ila as-suq. Ila as-suqi. Ila as-suqi. Taib. Khadijatun minas sini wa Khalidun minal yaban. Tayyib, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran. Ya, jazakallahu khair kepada para tadi Ciracas. Tayyib, kita lanjutkan. Nah, standar kita lanjutkan. Terakhir, at-tadrib ar-rabi'. Latihan ke 4. Ba fil faraghi ba. Nah, ini agak berbeda sedikit perintahnya. Antum pahami dengan baik ya, ikhwan. Istami' jidan. Ba fil ghurfa fi afwan. Ba fil faraghi fi ma yali harfa jarrin munasibin. Ba fil faraghi. Ba mana ba? Letakkan. Fil faraghi di tempat yang kosong. Al faraghi di tempat yang kosong. Ba fil faraghi, letakkan di tempat yang kosong. Fima yali, mana fima yali? Dalam apa-apa yang berikut. Maksudnya dalam kalimat-kalimat yang nanti antum lihat nanti insyaallah. Harfa jarrin, apa kita letakkan di kalimat tersebut? Harfa jarrin. Mana harfa jarrin? Huruf jar. Yang mana yang huruf jar yang dimaksud tadi? Min, fi, ila, apalagi? Ala. Ala, ahsant. Itu dia. Munasibin, mana munasibin? Yang sesuai, yang cocok. Ba'fil faragi, letakkan di tempat yang kosong. Fi mayali, dalam apa namanya kalimat-kalimat berikut. Harfa jarrin, huruf jar. Munasibin yang sesuai atau yang cocok. Faham tum? Faham lah insya Allah. Taib. Man yakra? Man yakra? Siapa yang baca? Abun. Tafadhal ya akhi. Tafadhal ya akhi. Yang lain siap-siap. Afan ya akhi. Sebelumnya yang lain siap-siap. Insyaallah. Baik. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Al-kitabu 'ala al-maktabi. Ahsant. Ithnan. Man yaqra? Siapa yang membaca? Selanjutnya. Tafadhal. Bebas. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Jayid. Thalatha. Dhahaba Hamidun ila al-jami'ati. Ila al-jami'ati. Naam. Dhahaba Hamidun ila al-jami'ati. Ahsant. Nomor 4. Fadhal akhi. Dhahaba Muhammadun ila as-suqi. Itu nomor berapa akhi? Nomor 5. Nomor 4. Sebelahnya. Dulu. Kharajal mudiru apa artinya? Al-mudir, mana al-mudir ya, ikhwan? Rektor kepala sekolah. Dhahab al-kharaj al-mudir, mana kharaja? Keluar. Wah, al-mudir. Kharaj al-mudiru. Titik-titik al-madrasah. Masjid. Hah? Ila al-masjid. Min ayna ta'ti bil masjid hadha? Al-madrasah. Di belakangnya al-madrasah. Dhahab kharaj al-mudiru ila al-madrasati. Faham tu, akhi? Antum lihat yang di mana kalimatnya? Antum lihat, kasih tahu. Empat enam. Tidak ada makam masjid di situ. Lain kitab. Taib. Kitab. Mukhtalif. Tidak sama. Sama. Taib. Taib. Khamsa. Yang lima. Nomor lima. Tafadhal. Man. Ya. Serian. Zahab Muhammadun. Ila suk. La ya akhi. Ila sini. Ya antum hanya jawab hanya huruf jarnya saja. Fi alamin. Adapun kalimat-kalimat lainnya sudah disediakan di sini. Zahaba Muhammadun ila sini. Sini apa sini? As-sini. Mana as-sini? Cina. Anta awalu liqa'in hadha ana? Nah. Taib, laras. Ini seperti antum yang pertama kalinya antum belajar nih. Taib. Zahaba Muhammadun ila sini. Taib. Titik-titik al-yabani. Nah. Hamidun ila. Allah. Zahab Muhammadun ila sini titik-titik al-yabani. Min al-Sini ila al-Yabani. Taib. Zahaba Muhammadun min al-Sini ila al-Yabani. Terjemahan tanya sih. Muhammad pergi dari Cina ke Jepang. Dari Jepang. Berarti dia dari mana? Dari Cina. Dari Cina ke Jepang. Taib. Santai barakallahu. Taib. Naftah al-majal lil mustami'. Taib, kita buka kembali di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umi di mana? Fitri Narogong, Bekasi. Umi siapa tadi? Fitri. Umi Fitri. Ya, Umi Fitri, ada bukunya? Insyaallah. Baik, ikra idzan tadrib tamrin al-rabi, latihan keempat. Ya, Ustaz. طيب. الكتابُ على المكتبِ. الكتابُ على المكتبِ اثنان. الطالبُ في الفصلِ. طيب ثلاثة. ذهب حمدٌ إلى الجامعة. طيب. خرج المديرُ من المدرسة. خرج المديرُ. من المدرسة. صح من أو إلى يا أخوان؟ إلى المدرسة. طيب لا بس طيب خمسة. ذهب محمد من الصين وإلى اليابان. لا لا لا تقول لا إلى نعم ترى بقتام الله بس ذهب محمد ذهب محمد من الصين إلى اليابان. إلى اليابان بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خير. طيب خير pada Umu Fitri di Narogong. Kembali bagi para pendengar yang lain silakan di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Dengan siapa Umi di mana? Tegar di Cibarusah. Dengan siapa Umi? Umu Tegar. Ah, Umu Tegar. Umu Tegar di Cibarusah. Taib. Innaki kitab Umu Tegar? Ya. Taib ikra. Al-kitabu? Al-kitabu alal maktabi. Taib. Isnin. At-talibu fil fasli. Taib. Dahaba Hamidun ilal jami'ati. Taib. Terjemahkan dulu Umu Tegar. Dahaba Hamidun ilal jami'ati. Hamid pergi. Pergi? Ke mana? Ke jamaah. Al-jamaah, ya, al-jamaah. Iya. Al-jamaah. Jamaah. Ya, al-jamaah misalnya al-jamaah UNJ, mana al-jamaah? Universitas. Ah, iya. Taib. Istamir, arba'a. Kharajal mudiru ilal madrasati. Taib. Mungkin. Kepala sekolah. Mubasyaratan, langsung saja hal nomor 5. Dahaba Muhammadun minas sini ilal yaban. Ilal yaban, tayyib barakallahu fikum. Syukran, jazakallahu khair. Ustaz mau nanya ya. Nah, itu kalau makna hamamin, hamamun ya. Hamamun, ya. Iya, hamamun biasanya kan kamar mandi ya. Iya. Terus kalau yang itu WC biasanya itu al-marhabu khusus WC-nya. Khusus ya. Khusus WC-nya. Iya, berarti oh, hamam lebih umum daripada al-mirhadu. Iya. Taib. Ya udah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, satu penelpon kembali. Terakhir kita terima di sesi yang pertama ini. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong. Oh, taib. Taib, Satria, minta ke kita, insya Allah. Ya, nah. Taib, antu ikra' at-tamrin as-salis. At-tamrin as-salis. At-tamrin as-salis. Ikra' waktub. Ikra' yang atas tas. Taib, naam. Min aina Fatimah. Nah, anta hidupkan tamar butahnya. Min aina Fatimah tu. Naam. Ia minal Hindi. Naam. Khoroja al-mudarrisu minal fasli. Anta menggabung dulu, khorojal. Jangan dipisah antara khorojal dengan al-mudarris. Khoroja al-mudarrisu minal fasli. Wajahaba ilal mudiri. Antum langsung lagi nama zahaba. Zahaba. Za. Nah, sekali lagi wazahaba ilal mudiri. Taib, istamir. Zahabat tajiru ilal. Ah, banyak-banyaknya Satria. Zahabat tajiru ilal dukani. Nah. Khoroja hamidun minal gurfati wazahaba ilal hammami. Taib, istamir. Man kharaja minal fasli. Naam. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Naam. Khadijatu minasini wa Khalidu. Wa Khalidun? Khadijatu minasini wa Khalidun minal yabani. Minal minal yabani. Tayyib barakallahu fik. Afahimta ma qara'ta ya akhi? Afahimta ma qara'ta? Fahimta. Ya ta. Naam. Fahimtu. Fahimtu. Apa tadi ana soal apa tadi? Mengerti apa yang dibaca. Tayyib barakallahu fik. Tayyib jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin bagi antum yang baru bergabung, kajian malam ini kita lanjutkan dalam bimbingan bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha bersama Ustaz Hamzah Al-Sifidhullahu Ta'ala. Dan sebelum kita lanjutkan Ustaz, ada beberapa pertanyaan mungkin kita taip, coba jawab. Taip, yang pertama apa kalimat ahsanta bisa dipakai untuk perempuan? Ahsanta. Nah, kalimat ahsanta ta di situ artinya anta. Maka kalau antum untuk perempuan diganti ahsanti. Baik. Selanjutnya dari Abu Ihsan di Cilodong. Saat kapan memakai min dan kapan memakai minna untuk arti yang sama itu dari? Ya, tergantung kalimat yang antum mau buat bagaimana. Jawabannya masih soalnya masih terlalu umum. Ya. Jawabannya bisa apa saja itu. Baik. Selanjutnya dari min aina anta maknanya dari mana Ustaz? Dari Priyono di Cikarang. Min aina anta maknanya dari mana asalmu? Apa bisa dipakai buat dari mana kamu? Habis dari mana atau pulang dari mana kamu? Bisa, bisa. Artinya bisa tidak hanya menanyakan apa namanya? Asal ya. Asal kota atau asal negeri kita berasal, tapi juga dari baru saja kita ketemu dengan ikhwan misalnya. Min aina anta? Ana minal masjid. Min aina anta? Ana minal masjid. Mungkin bisa saja, tidak harus dari asal kota. Wallahu a'lam. Selanjutnya jamak dari tamrinun, tamarin atau tamrinatu. Bisa dulunya tamrinat, bisa tamarinu. Nah, ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Kadang bentuk jamaknya bisa lebih dari satu. Bahkan bisa lebih dari dua. Wallahu a'lam. Baik. Dari Azkhiyah ya. Pamulang, Ustaz, apa bedanya jazakallah khair dengan jazakillah khair? Baik, kalimat jazakallah ka di situ untuk anta, untuk laki-laki. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu. Mu di sini kalau kita gunakan ka maka untuk laki-laki anta. Kalau untuk perempuan jazakillahu, jazakillahu khairan. Ki di sini artinya anti. Wallahualam. Masih dari Azkia, bahasa Arabnya apa kabar Ustaz? Kaifa haluk? Kaifa haluka ka untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan? Kaifa haluki? Faham tum? Kaifa haluka apa jawabannya? Alhamdulillah, ana alhamdulillah bukhair atau bikhairin walhamdulillah. Wallahualam. Satu lagi dari Ummu. Mana al-akhu? Al-akhu, al-akhu, mana al-akhu ya ikhwan? Akhi, saudara. Al-akh misalnya al-akh Irfan, saudara Irfan. Al-akh Imam, saudara Imam. Tapi kalau untuk perempuan? Ukhti. Ukhtu, al-ukhtu. Misalnya al-ukhtu Fatimah, saudara perempuan Fatimah, seterusnya. As-sadiqu. Hah? As-sadiqu. As-sadiqu, as-sadiqu. As-sadiqu. As-sadiqu, as-sadiq, mana as-sadiq? Zamil, sahib, sahabat. Baik. Kawan, teman. Al-ra'su, as-sabunu. Alay, al-ra'su. Ar-ra's, mana ar-ra's? Kepala, darasna hadha, qara'na hadha. Sudah kita baca ini kan? Tertinggal. Tertinggal, mungkin baru saja mengikuti. Ar-ra's, kepala. As-sabun, as-sabun bahasanya sih as-sabun itu, ha? Sabun. Iya. Az-zufru dan az-zufru. Az-zufru, mana az-zufru? Siapa yang masih ingat? Az-zufru. Kuku. Kuku. Antum banyak meraja ya, akhwan. Ya, kita lanjutkan. Baik, baik, antum lihat. Unzur safha khamsun wa ishrun. Khamsun wa ishrun, halaman 25. Dalam kotak ada al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Mana al-kalimatul jadidatu? Kata-kata baru. Man yaqra? Siapa yang baca? Anta ya akhi, fadal. Al-madrasatu. Naam. Al-faslu. Al-hammamu. Al-mirhadu. Naam. Al-matbakhu. Mana al-matbakhu? Dapur. Dapur. Al-ghurfatu. Al-jami'atu. السوق اليابان نعم الصين الهند نعم الفلبين المدير ذهب خرج طيب antum paham maknanya ya ikhwan di studio? Fadal isal, ada yang belum paham ditanya. Tafadhal bas. Mana suq? Mana suq ya ikhwan? Pasar. Sama al-faslu. Mana al-faslu ya ikhwan? Kelas. Mada. Kemudian apa lagi? Al-hammu. Ah, ale? Al-hammamu. Al-hammamu. Mana al-hammamu ya ikhwan? Kamar mandi. Kamar mandi. Kalau tidak pakai tasdid al-hammamu, mana al-hammamu? Merpati. Al-ghurfatu. Mana al-ghurfatu? Hah? Al-ghurfatu. Ranjang. La, al-ghurfatu kayf ranjang? Kamar. Ruangan, kamar. Kamar tidur. Kamar. Kamar, kamar saja, bukan kamar tidur. Al-ghurfatu kamar. Ranjang. Ruangan. Al-jami'at. Kita bahas satu-satu kalau begitu. Al-madrasatu. Mana al-madrasatu, ikhwan? Sekolah. Sekolah. Beberapa ikhwan tadi bacanya al-mudarrisu, al-mudarrisatu la. Bisa saja begitu, tapi antum lihat kalimatnya bagaimana? Di awal kalimatnya bagaimana? Kalau antum paham awal kalimatnya, insyaallah setelah itu kalimat tidak salah lagi. Al-faslu. Mana al-faslu? Kelas. Al-hammamu. Kamar mandi. Al-mirhadu. WC. Al-matabakhu. Dapur. Al-ghurfatu. Kamar. Lihat, antum semua perhatikan di sini, semua dimulai dengan alif lam. Maka yang kita pernah sampaikan pada beberapa pertemuan lalu, bahwasanya ketika isim itu diberikan alif lam, maka harokat huruf terakhirnya tidak tanwin lagi. Dhamma. Al-ghurfatu. Oke, kalau antum hilangkan alif lamnya? Ghurfatun. Mirhadun. Hammamun. Faslun. Dan seterusnya. Al-jami'atu. Mana al-jami'atu? Universitas. Perguruan tinggi atau universitas. As-suku. As-suku, ha? Pasar. Al-yabanu. Jepang. Ha? Al-yaba Jepang. As-sinu. Cina. Hindu. Al-hindu. India. Iftah al-kitab ya akhi, iftah al-bab. Al-filibino. Filipina. Al-mudiru. Rektor. Zahaba. Mana zahaba? Pergi. Kharaja. Keluar. Baik. Kharaja imam. Mana kharaja imam? Imam keluar. Baik. Dari bahannya ada min hurufil jar. Min hurufil jar. Mana min hurufil jar? Dari di antara huruf-huruf jar, antum lihat di atasnya fi, ala, min, ila. Huruf-huruf jar. Mana huruf-huruf jar? Huruf yang memajrurkan kata benda setelahnya. Saya ulang sekali lagi, mana harful jar? Huruf yang memajrurkan isim setelahnya, kata benda setelahnya. Dan tanda isim itu majrur apa, ikhwan? Kasrah. Jika dia isim tersebut tunggal, maka alamatul jar, tanda jarnya adalah kasrah. Seperti apa tadi? Seperti apa? Siapa yang bisa bercontoh? Pakai fi misalnya. Fil baiti. Bukan fil baiti, tapi fil baiti. Ya. Fil masjidi. Ya. Ala sekarang. Al-maktabi. Apa lagi? Al-sariri. Min? Minal madrasati. Ila al-jami'ati. Apa lagi? Ila al-bayti dan seterusnya. Ini min huruf al-jar. Karena ada, tidak hanya empat ini saja, ada huruf-huruf lain insyaAllah yang akan kita pelajari di pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Kita masuk ke pelajaran baru. Ad-darsul khamisu. Ana ingatkan sekali lagi kepada ikhwan, tanpa bosan-bosannya, murojaah di rumah. Jika antum ingin melihat hasil yang baik, antum, kalau antum ingin mengharapkan setelah selesai buku jilid pertama ini antum dapat maklumat yang banyak, maka tidak lain tidak bukan harus dengan di antaranya murojaah, mengulang-ulang pelajaran di rumah. Dari beberapa ikhwan studio, banyak yang kesulitan dalam menjawab. Ada yang mungkin baru pertama kali datang, tapi ada juga yang sudah 2-3 kali. Ini menunjukkan mungkin kurang murojaah. Maka tolong, sesibuk antum, sesibuk apa antum, sebagai pegawai atau kerja di tempat tertentu, maka diusahakan untuk murojaah, mengulang pelajaran di rumah. Taib, ad-darsul khamis. Ad-darsul khamis. Mana ad-darsu? Pelajaran. Al-khamisu? Kelima. Yang kelima. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Al-hiwar yaduru bayna Sa'id wa Yasir. Ad-darsul khamis huna, kama ra'aitum, seperti antum lihat, hiwarun, dialog. Al-hiwar bayna, dialog antara siapa di sini? Sa'idun wa Yasir, antum lihat nama-namanya di situ. Ada satu lagi. Sa'idun, Yasirun dan Aliyun. Di akhir dialog nanti muncul tokoh Aliyun. Al-hiwar yaduru baina Sa'idun wa Yasirun wa Aliyun. Istami' jidan. Istami' jidan. Ana aqra' lakum al-hiwar. Antum dengarkan baik-baik karena ana baca dialognya. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Akitab Muhammadin hadha ya Yasiru. Ada dua ayatnya di sini. Ada dua ayatnya di sini. Ya pertama, mana ya pertama di sini? Wahai. Yang kedua itu namanya Yasir. Akitab Muhammadin hadha ya Yasiru. Ada jawab, la. Hadha kitabu Hamidin. La. Hadha kitabu Hamidin. Insyaallah nanti kita akan jelaskan maknanya. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Huwa 'ala al-maktabi hunaka. Aina daftaru 'Ammarin? Aina daftaru 'Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Aliyun? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina حقيبة المدرس هي تحت المكتب هي تحت المكتب. طيب أنا أقرأ لكم مرة ثانية وأشرح لكم المفردات هنا. أنا بجسك lagi lalu kita lihat bersama-sama makna daripada kosakata yang ada di dialog ini. Ana tapi yang lihat di sini sebagian besar mufradatnya ya ikhwan antum perhatikan. Sebagian besar mufradnya kosakatanya baru atau lama ini? Lama. Sebagian besar sudah kita pelajari. Nah, antum tinggal di apa namanya? Di seperti antum menyusun satu gambar, seakan-akan begitu antum susun mufradat yang ada di ingatan antum, lalu antum coba dikira-kira apa maknanya. Nah, ana minta ikhwan bersiap-siap untuk bertanya nanti. Ikhwan bersiap-siap untuk ana tanya nanti. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Sa'idun berkata kepada Yasirun. Apa katanya? Akitabu. Mana A? Apakah? Akitabu. Mana kitabu? Buku. Muhammadin. Akitabu Muhammadin. Apakah buku Muhammad? Hadha. Mana hadha? Ini. Ya Yasirun. Wahai Yasir. Saya yang bisa menggabungkan maknanya. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasirun. Apakah ini buku Muhammad ya Yasir? Lihat terjemahannya. Apakah ini? Di mana-mana kalimat ininya? Hadha. Kitabu Muhammad. Apakah ini kitabnya Muhammad? Bukunya Muhammad ya Yasir? Wahai Yasir. Apa jawabannya? La. Mana la ya ikhwan? Tidak. Hadha kitabu Hamidin. Terjem? Ini buku Hamid. Jadi bukan buku Yasir. Buku siapa ya kawan? Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Sa'id bertanya kembali. Aina kitabu Muhammadin? Terjem? Di mana kitabnya Muhammad? Ada jawab. Antum matikan kan? Ada enggak mufrad yang baru di sini? Ada tidak mufrad kosakata yang baru di sini ya kawan? Tidak ada. Huwa 'alal maktabi hunaka. Di sini ada satu kosakata baru. Huwa 'alal maktabi. Terjemahkan dulu. Huwa 'alal maktabi. Dia ada di atas meja. Meja. Huwa di sini kembali ke siapa, ikhwan? Kepada kitab. Kepada kitab. Dia di sini kembali ke kitab. Kitab buku. Buku tersebut atau dia ada di mana? 'Alal maktabi, di atas. Di atas meja. Meja. Hunaka. Hunak. Sono. Di sana. La ada di sana, di sana. Nah, istamil. Di sana. Dia atau buku itu ada di atas meja di sana. Mejanya, maksudnya mejanya antum lihat di sana. Huwa alal maktabi hunak. Dia ada di sengaja di sana. Fahim? Fahim. Aina daftaru Ammarun? Aina daftaru Ammarun? Di mana buku tulisnya Ammar? Daftarun beda dengan kitabun. Bedanya apa? Kalau daftarun buku tulis, kalau kitabun buku pelajaran. Aina daftaru Ammarin? Terjemahkan sekali lagi, ikhwan. Di mana buku tulis Ammar? Naam, al-jawab huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Siapa yang bisa terjemahkan? Man yuterjim lana? Dia di atas meja guru. Ahsanta ya. Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Apa yang dia di sini? Kembali ke siapa dia ini? Buku daftarun. Tahu Sa'id bertanya kembali. Qalamu man hadha ya Ali? Ya Ali. Qalamu man hadha ya Ali? Siapa ini ya Ali? Qalamu man? Mana qalamu man? Pulpen siapa? Hadha. Ini. Pulpen siapa ini wahai Ali? Pulpen siapa ini wahai Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Al-jawab hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Mana hadha qalamul mudarrisi? Ini pulpen. Ini pulpen. Pulpen siapa? Pulpen guru. Al-mudarrisi guru. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Ha, mana haqibah ya ikhwan? Haqibatu tas. Haqibatu maknanya tas. Aina haqibatul mudarris? Terjem. Di mana tasnya guru? Di mana tasnya guru? Al-jawab hiya tahtal maktabi. Hiya di bawah meja. Ah, ada tahta, alat gambar di sebelah kirinya, di bawah meja tasnya. Tahta. Hiya tahtal maktabi. Dia atau tas tersebut di bawah al-maktabi meja. Di sini enggak pakai gua. Naam ya khi? Kenapa enggak dipakai gua? Aina? Di sini pakai hiya. Lima ada ya kawan? Soal jahit. Soalnya bagus. Kenapa tidak pakai hiya di sini? Amar butuh. Karena hakibatu. Karena hakibatu. Hakibatu sama seperti disamakan dengan perempuan. Pakai hiya. Fahim tak ya khi? Baik. Iden kam wajadna mufradat jadidah huna ya kawan? Berapa kita bisa temukan kosakata baru di sini? Qalil, sedikit di sini. Hunak. Hunaka. Wah, ada wahid. Isnan. Tahta. Yang ketiga? Hakibatu. Semuanya mayoritas adalah kosakata yang sudah lama sudah kita pelajari. Antum kalau antum muraja, insya Allah tidak akan kesulitan memahami dialog ini. Walaupun antum misalnya belajar sendiri di rumah. Kalau antum sudah punya modal kosakata yang cukup banyak. Lalu antum dapatkan dialog ini. Antum pelajari sendiri di rumah, ana yakin sebagian besar dialog antum paham. Hanya mungkin beberapa kosakata mungkin baru, di antaranya hakibatu, hunaka dan tahta. Ini pentingnya muraja ini. Sekali lagi ini pentingnya muraja, ketika antum sering muraja, antum akan memiliki banyak modal mufradat, kosakata yang banyak, sehingga ketika menemukan dialog seperti ini antum insyaallah tidak kesulitan dalam memahaminya. Ya ikhwan, ana tanya, hal fahimtum al-hiwar? Afahimtum al-hiwar? Antum paham dialognya? Fahimna. Al-an istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Ma mana istami' thumma karir? Dengarkan dan ulangi. Baik, hai ikhwan. Akitabu Muhammadin. Akitabu Muhammadin. Hadha ya Yasiru. Hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin. Hadha ya Yasiru. Akitabu Muhammadin. Hadha ya Yasiru. La. Hadha kitabu Hamidin. La. Hadha kitabu Hamidin. La. Hadha kitabu Hamidin. La. Hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa ala al-maktabi hunaka. Ma ma'na hunaka? Di sana. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Qalamu man hadha ya Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Aina haqibatul mudarrisi? Ma mana haqibatu? Tas. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Ma mana tahta? Di bawah. Baik. Mengapa menggunakan hiya bukan huwa? Karena hiya kembali ke haqibatu. Haqibatu arta marbutonya, maka dia disamakan dengan perempuan. Sehingga kita menggunakan kata ganti hiya bukan huwa. Mungkin demikian. Ya, kita terima juga tadi pendengar. Baik, lepas. Ya, kita angkat beberapa penelpon yang bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung membaca hiwar di pelajaran yang kelima di 8236543. Kita angkat saja. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umi, di mana? Dengan Umu Yazid. Oh iya. Ya, Umu Yazid. Ada bukunya? Taib, ana baca lalu ibu ikuti. Istami' sama karib. Akitab Muhammadin hadha ya Yasir? La, hadha kitab. La, ana atlub minki an taqra'in. Ana minta ibu untuk baca. Tidak, kita tidak dialog. Ana baca, ibu ikuti. Oh iya. Taib, sainti? Iya. Taib. Taibna. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir? Akitabu Muhammadin hadha ya Yasir? Yasir? Dihidupkan rohnya? Yasir? Taib. La hadha kitabu Hamidin? La hadha kitabu Hamidin? Naam. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa ala al-maktabi hunaka. Taib. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamu mudarrisi. هذا قلم المدرس. أين حقيبة المدرس؟ أين حقيبة المدرس؟ ما من حقيبة أمه؟ تاس. هي تحت المكتب. تحت المكتب. طيب بارك الله فيكم. شكرا جزاك الله خير. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب kita terima kembali satu penelpon di 8236543. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Umi, di mana? Dengan Umi Isa di Bekasi. Umi Isa. Baik, silakan Umi Isa dibaca bukunya. Dialog yang dibaca, tafadhal. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamidin. Baik. Aina kitabu Muhammadin? Naam. Huwa ala maktabi hunaka. Baik. Aina daftaru Ammarin? Naam. Huwa ala maktabi mudarrisi. Tayyib. Qalamun man hadha ya Ali? Naam. Hadha qalamul mudarrisi. Naam. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahta maktabi. Tayyib. Ummu, hal fahimti madha qara'ti? Ibu paham apa yang dibaca? InsyaAllah paham. Tayyib, barakallahu fikum. Syukran, jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon terakhir di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umi, di mana? Dari Umu Ahda di Bekasi. Taib. Ya, Umu Ahda, ada bukunya? Ada. Tafadhal ikra'i. Ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Naam. La, hadza kitabu Hamidin. Naam. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Naam. Huwa alal maktabil mudarrisi. Tayyib. qalamu man hadha ya Ali? Naam. Hadha qalamul mudarrisi. Naam. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Tayyib. Ummu, fahimti madha qara'ti? Kenapa, kenapa, Pak? Hal fahimti madha qara'ti? Paham ummu yang dibaca tadi? Iya. Paham insyaallah yang dibaca tadi? Ya, tapi saya mau tanya, Pak. Tawaban? Di sini kan ada huwa halal maktabi hunaka. Nah. Di sini halal depannya itu ada alif lam. Ya. Tapi di bawahnya ya yasiru itu dialognya depannya huwa halal maktabil mudarrisi, di sini tanpa alif lam. Itu bedanya apa, Pak? Bedanya ummu saya belum ngerti tadi huwa halal maktabi hunaka. Ya. Ah. Di depan di itu ada alif lam. Serangan di sini kenapa maktab tidak pakai alif lam di maktabil mudarrisi? Iya, betul. Karena ada kalimat al mudarris di belakang maktab, maka alif lamnya pindah ke belakang ummu. Oh. Itu nanti urusannya mahal wassarf ummu. Oh, yang gitu. Pasti sekarang ummu cukup memahami maknanya saja. Nanti insyaallah penjelasannya kita akan lebih lagi. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya insyaallah akhir pelajaran kelima akan dibahas ya Ustaz ya. Iya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan bahas lebih lanjut. Tapi belum rumah mayakfi. Kita cukup pesan sini dulu. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan data-data berikutnya. Sebagai penutup, perhatikan ikhwan dan akhwat terutama yang belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Mengalami kesulitan di membaca ini hal yang wajar, tidak mengapa, tidak masalah insyaallah. Jadi bukan satu hal yang jadi penghalang atau jangan sampai menjadi apa namanya antum tidak bersemangat, ini tidak benar. Biasa jika belajar maka pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka kuncinya, kata kuncinya apa ya Ikhwan yang sering ulang-ulang? Murojaah. Murojaah alhamdulillah. Ini harus ditanamkan dalam pikiran antum semuanya, murojaah penting ya Ikhwan. Hatta ustaz sekalipun, orang yang sudah dianggap ustaz, yang hafal Quran atau hafal banyak hadis, tetap harus murojaah, ini penting. Tentu kita semua lebih ditekankan untuk murojaah. Baik, demikian insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang, latihan-latihan berikutnya. Ana tutup, subhanakallahumma wa bihamdika, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.